Rahim qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa nabikum fid darain amin. Yurwa anna malak al-mauti akhbara Sulaiman alaihi salam bi mautin syab ba'da khamsati ayyam. Fa bagiya Sulaiman yulahidhu khamsata ashhurin wa lam yamut dhalika syab. Fa sa'ala malak al-maut an dhalik. Fagala innahu lakiya sa'ilan fadafa'a ilahi syai'an. Fada'alahu sa'il bitulil umur. Fa'amarani Allahu ta'ala bitakhiri gabdi ruhihi bibarakati sadagatih. Wa fi riwayatin annahu dafa'a khamsata darahim faja'alallahu bikuli dirhamin sanatan. Aw mahadha makna. Diriwayatkan bahwasanya malaikat kematian Izrail memberitahukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam setelah 5 hari fulan seorang pemuda akan mati. Malaikat Izrail datang kepada Nabi Sulaiman memberitahu fulan pemuda ini 5 hari lagi akan meninggal. Fabagia Sulaiman yulahidhu khamsata ashurin walam yamut. 1 hari, 2 hari, 3, 4 sampai hari kelima. Setelah hari kelima enggak mati. Hari keenam, hari ketujuh, 1 bulan, 2 bulan enggak mati. Sampai 5 bulan enggak meninggal si pemuda itu. Katanya malaikat setelah 5 hari ini kok sampai 5 bulan enggak meninggal-meninggal. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat kematian tentang hal itu. Kok kata kamu 5 hari lagi? Sekarang sudah 5 bulan dari kamu memberitahukan kepadaku akan kematiannya. Malaikat menjawab, sesungguhnya dia setiap bertemu pengemis memberikan sesuatu kepadanya. Innahu lakiya sa'ilan fadafa'a ilaihi syai'an. Setiap kali bertemu seseorang yang meminta-minta, ia memberikan sesuatu kepadanya. Lah si orang yang minta-minta mendoakan panjang umur. Orang yang minta-minta yang dikasih olehnya mendoakan panjang umur. Didoakan panjang umur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk apa? Menunda kematiannya, mencabut nyawanya berkat sedekahnya. Jadi ditunda, kematiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sedekahnya. Nah, ini bukan berarti menyalahi aturan Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Idza jaa ajalhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastak dimun. Allah berfirman tidak akan pernah ditunda atau dimajukan. Lah apakah ini merubah? Enggak. Tidak. Jadi ada sesuatu yang digantungkan oleh Allah dengan pemberian. Seperti halnya doa. Ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah tergantung kita meminta atau tidak. Jadi sudah disiapkan. Kalau kita minta dapat, enggak minta ya berarti gak dapat. Orang tua kepada anak, orang tuanya nyiapkan, orang anaknya minta dikasih. Kalau anaknya gak minta ya wis. Faham ini? Nah, seperti itu halnya ketika kita sedekah. Ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah dengan kita sedekah. Sedekah itu memancing orang untuk mendoakan kita. Nah, dari doa itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menundanya. Nah, karena itu anak pemuda ini yang sudah dikabarkan oleh malaikat Israel kepada Nabi Sulaiman akan meninggal setelah 5 hari, ternyata sampai 5 bulan enggak meninggal, berkat sodakohnya karena mendapatkan doanya orang yang meminta-minta. Sampai 5 bulan. Ditunda kematiannya sampai 5 bulan. Malah dalam riwayat yang lain, dia memberikan 5 dirham. Dafa'a khamsata dirahim. Jadi memberikan kepada orang yang minta-minta itu 5 dirham. Memberikan kepada orang yang minta-minta 5 dirham. Faja'alallahu bikulli dirhamin sanatan. Maka Allah jadikan sat dari per dirhamnya. Berarti kalau 5 dirham, 1 dirhamnya dijadikan oleh Allah setahun. Jadi ditunda kematiannya 1 tahun, ditunda kematiannya 5 tahun. Karena apa? Per dirham 1 tahun. Nah, sedangkan dia memberikan kepada orang yang minta-minta 5 dirham. Jadi per dirhamnya 1 tahun. Jadi ditunda 5 tahun. Dari 5 hari akan mati ditunda menjadi 5 tahun, bukan 5 bulan, tapi 5 tahun, karena 1 dirhamnya dijadikan oleh Allah 1 tahun. Ini diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah karena sedekah. Karena ba'duhum dakhal alai malakul maut wa huwa inda nabiyila Dawud wa bagia yula yulhidahu malakul maut ila khuruji yalhadhuhu malakul maut ila khuruji fasalahu sayyiduna Dawud an dhalik gala bagia min umri 6 ayyam faqat. Falamma dakhala al-shab tasaddaqa bi 6 dananir aw dirahim fazadallahu fi umrihi 60 sanatan wa amaddahu rabbi bi 10 sinin al-jumlatu 70 sanatan. Diceritakan malaikat kematian datang kepada seseorang saat orang itu bersama Nabi Dawud. Nabi Dawud duduk bersama beberapa orang. Datang malaikat kematian ke tempat itu memerhatikan seseorang. Memerhatikan seseorang, keluarnya seseorang ini. Jadi ingin memerhatikan orang ini, apa yang dikerjakan setelah keluar dari tempatnya Nabi Dawud. Duduk bersama Nabi Dawud, diperhatikan orang itu. Karena tujuannya tidak ada lain kecuali orang itu. Sehingga dia datang, orang itu dilihati terus. Gak noleh sana, gak noleh sini. Misalnya kita ini, kita diundang untuk makan, noleh lihat nih kita, ngelihat yang lainnya. Gak mungkin, yang kita toleh apa? Makanannya. Ke depan, ke samping, yang dilihat makanan. Kenapa? Kita diundang untuk makan. Gak mungkin kita ngelihat api ya bangunannya. Well, apa? Kalau kita diundang untuk makan, kita perhatikan makanannya. Lah malaikat ini ketika diperintahkan oleh Allah datang kepada Nabi Dawud, dilihat orang itu, dilihati terus sampai pulang semuanya. Sampai pulang semua, setelah pulang Nabi Dawud ini penasaran, kenapa malaikat ini kok memerhatikan orang itu terus? Karena Nabi Dawud tahu bahwa ini adalah malaikat. Yang lainnya enggak tahu. Bingung Nabi Dawud, kenapa sih malaikat ini kok memerhatikan orang tersebut? Setelah mereka semuanya pulang, diperhatikan apa yang dilakukan orang tersebut, Nabi Dawud karena penasaran tanya kepada malaikat itu. Kenapa? Ada apa? Katanya malaikat, bagia min umri 6 ayyam faqat. Tersisa dari hidupnya 6 hari saja. Tersisa dari hidupnya 6 hari saja. Sebelum masuk ke tempatnya Nabi Dawud, seorang pemuda ini bersedekah 6 dinar. Bersedekah 6 dinar. Tasaddaqa bi 6 dananir. Bersedekah dengan 6 dinar. Au dirahim atau 6 dirham. Jadi ada yang mengatakan 6 dinar, ada yang mengatakan 6 dirham. Fazadallahu fi umri sittina sanatan. Maka Allah menambahkan di usianya 60 tahun. Kalau tadi ada riwayat 5 bulan ditambah karena sedekahnya 5 dirham, ada yang mengatakan 5 dirham itu per dirhamnya 1 tahun menjadi 5 tahun. Kalau ini enggak, 6 dirham atau 6 dinar dijadikan oleh Allah usianya bertambah 60 tahun. Lebih banyak ini. Ditambah usianya 60 tahun. Dikasih bonus sama Allah 10 tahun. Jadi usianya 70 tahun dari yang tadinya hanya sisa 6 hari. Sisa 6 hari dari kematian. Karena sedekah 6 dirham atau 6 dinar, Allah panjangkan usianya sampai 60 tahun, bahkan dikasih bonus 10 tahun oleh Allah menjadi 70 tahun. Ini hebatnya sedekah. Nah, ini hebatnya sedekah. Nah, karena itu sedekah ini jangan nunggu punya. Nunggu punya baru sedekah, enggak. Jadi apa yang kita miliki kita bisa sedekahkan, sedekahkan. Para ulama, para aulia terdahulu itu enggak nunggu memiliki. Ketika mereka punya sekalipun itu sedikit dikasih. Ya. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus pernah bersedekah dengan separuh rotinya. Ini cuma punya satu roti, separuhnya disedekahkan. Taruh rotinya bundar. Separuh disedekahkan. Dan beliau mengatakan, ini separuh duniaku. Kenapa enggak punya lain kecuali satu roti ini? Ketika dikasih separuhnya berarti apa? Separuh duniaku aku berikan kepada kamu. Oh, enggak sedikit ini. Tidak kecil, separuh dunianya. Kita punya beras 1 kilo tok, enggak punya yang lain. Setengah kilo kita kasihkan. Berarti apa? Separuh dunia kita kasihkan orang. Kenapa? Kita hidup untuk makan. Kita hidup untuk makan. Jadi kalau kita punya beras 1 kilo kita sedekahkan separuh, berarti separuh dunia kita kasihkan orang. Hebat itu. Hebat. Luar biasa. Separuh dunianya. Enggak nunggu apa? Enggak nunggu punya 2 roti. Satu dikasihkan orang, satu dipek sendiri, atau punya 10 roti, satu dikasihkan, 9 dipek sendiri. Enggak. Enggak nunggu seperti itu mereka dalam bersedekah. Apapun yang mereka miliki sedekah disedekahkan. Bahkan terkadang mereka enggak punya, mereka bekerja untuk punya dan disedekahkan, seperti para sahabat. Para sahabat ketika mereka enggak punya, mendengarkan keistimewaan keutamaan bersedekah, keluar mereka ke pasar bekerja. Bekerja untuk, bukan untuk dimakan hasilnya, tapi bekerja hasilnya untuk disedekahkan, karena melihat betapa istimewanya sedekah. Perempuan-perempuan juga gitu. Di zaman Nabi, ketika mendengarkan Nabi keistimewaan sedekah, di antaranya istrinya Ibnu Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud ketika mendengarkan keistimewaan sedekah, gelangnya atau perhiasannya dijual. Mau disedekahkan uangnya. Hebat gak? Kita coba mendengarkan keistimewaan sedekah, gak ada duit di kantong kita. Sengkok aja lek ngenteni duit-duit. Itu lek seiling. Lek duit-duit lali, ya gak sedekah. Tapi lihat mereka, ketika gak punya uang, perhiasannya dijual untuk sedekah. Ini para sahabat. Itu para sahabat. Nah, karena itu kalau kita mau bersedekah, jangan nunggu punya. Apapun yang kita bisa disedekahkan, sedekahkan. Nah, karena itu biasakan untuk bersedekah dalam keadaan apapun. Mau kita mampu, kita enggak mampu, mau kita bisa, mau kita enggak bisa, sedekahlah dengan apa yang kita bisa, sedekahlah dengan apa yang kita mampu. Membiasakan diri sebagaimana mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita dan menjadikan amal perbuatan kita jembatan untuk mendapatkan rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.